إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah mendengar keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, mengajak hamba-hambanya untuk meminta kepadanya di setiap waktu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengijabahi, mengabulkan ya apa yang menjadi permintaan hamba-hambanya. Kemudian وَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَتِهِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. وَيَعِدُهُمْ الْقَبُولَ وَالْإِثَابَةَ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menerima amal-amal mereka. Yani tentunya ketika terpenuhi apa yang menjadi syarat-syaratnya, yakni keikhlasan di dalam mempersembahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan kesesuaian apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika terpenuhi dua persyaratan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah tersebut dan memberikan balasan atau ganjaran kepada pelakunya dengan yang lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya peribadatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu jalan di antara kemudahan rizki yang Allah berikan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu nagzuku wal 'aqibatu lit-taqwa, dan perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan salat. Salat merupakan ibadah badaniyah yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada seorang hamba untuk dia mengajak keluarganya dengan ibadah yang agung ini dan bersabar di dalam menjalankannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la nas'aluka rizq, kami tidaklah meminta rizki kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Kemudian Allah menyatakan nahnu narzukuk, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana keterkaitan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba menjalankan peribadatan kepadanya dan janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rizki kepadanya. Tentunya, yakni rizki yang tayyib dengan sebab peribadatan yang dia laksanakan tadi. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan wal akibatu littaqwa, dan sungguhnya akhir yang baik adalah dengan ketakwaan. Yani dengan seorang memiliki ketakwaan, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dari seluruh upaya yang dilakukannya. Kemudian waqad atahum min kulli ma sa'aluhu wa a'tahum kullama araduhu wa tamannawhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba-hambanya dari seluruh yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kepada mereka semua dari apa yang mereka inginkan dan mereka angankan. Dalam surat Ibrahim di ayat yang 34 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian dari semua yang kalian minta kepadanya. Dan jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dapatkan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini gambaran sangat-sangat banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, nikmat yang zahir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tersembunyi, nikmat yang sifatnya badaniyah atau sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya diniyah atau ukhrawiyah, nikmat yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, nikmat-nikmat yang sifatnya duniawiyah. Yang lebih agung daripada itu semua adalah nikmat diniyah. Ketika seorang diberikan hidayah kepada Islam, kemudian diberikan hidayah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah untuk istiqamah di atas Islam ini. Kenapa demikian? Dikarenakan berapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, dalam keadaan mereka mengetahui tentang kebaikan agama ini. Dan berapa banyak di antara orang-orang yang sudah berislam, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah di atas Islam untuk berjalan di atas apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara manusia tenggelam di dalam kebid'ahan, bahkan sebagian mereka tenggelam dalam kesyirikan setelah mereka mengenal agama ini. Dan nikmat yang lebih agung daripada itu, yakni bagaimana seorang diberikan istiqamah di atas Islam, di atas sunnah ini. Karena berapa banyak pula di antara manusia yang sudah mengenal sunnah, mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang buruknya kebidahan, namun mereka meninggalkan sunnah dan masuk ke dalam beragam kebidahan, baik itu bidah yang terkait dengan pemikiran, i'tiqad, ataupun bidah yang terkait dengan ucapan, ataupun bidah yang terkait dengan amalan atau perbuatan. Kemudian wa min kamali ghinahu, dan di antara kesempurnaan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, annahu law ijtama ahlu samawati wal ardh وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كلما تعلقت به مطالبهم ف فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. Bahasanya, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul dari makhluk yang paling awal hingga paling akhirnya, semuanya dikumpulkan fi sa'idin wahid, di satu tanah yang sangat luas, satu tanah yang sangat luas yang bisa untuk mengumpulkan mereka semuanya. Di sini kata saya penduduk langit maupun bumi seluruhnya, ya, kita mengetahui penduduk langit yang di para malaikat yang jumlahnya demikian banyak, jauh ya lebih banyak di atas jumlah ya manusia. Kemudian fasa'aluhu, mereka semua makhluk yang demikian banyaknya ini yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di satu tempat yang sangat luas, mereka semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang terkait dengan permintaan kebutuhan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang menjadi permintaan mereka. Lam yankus dzalika mimma 'indahu illa kama yankusul mikhyatu idza ghumisa fil bahr. Tidaklah permintaan-permintaan mereka itu akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana berkurangnya dari air laut ya ketika sebuah jarum dimasukkan ke dalamnya kemudian diangkat kembali, ya apa yang ikut dari air itu bersama jarum, ya hanya semisal itu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang yakni sangat luasnya ya rezeki dan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim ya dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang ya yang diawali ya dari firman Allah Subhanahu wa taala ya ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kita mengetahui ya dari apa yang digambarkan secara makna oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari hadis qudsi tersebut pada ucapan beliau di sini ya bahwa digambarkan berkurangnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dengan permintaan-permintaan hamba yang demikian banyak ya seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum dimasukkan ke dalamnya kemudian ya adanya air yang ikut bersama dengan jarum tadi dan yang membasahi jarum tadi menunjukkan sekali lagi ya ini gambaran tidak berkurangnya ya gambaran tidak berkurangnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala dengan seberapapun dari banyaknya makhluk-makhluk dan banyaknya permintaan-permintaan dari mereka. Hal yang demikian ya sebagai suatu ya bentuk ya motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan jangan ada kekhawatiran bahwa permintaan dari mereka akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini juga yang mendorong seorang hamba yang beriman tentunya untuk betul-betul ya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian kata beliau selanjutnya ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل الدار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Dan di antara kemahasempurnaan dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian agung adalah suatu perkara yang tidak mungkin kadar ukurannya bisa ditakar dan tidak mungkin untuk digambarkan pula. Ya. Dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan dari karunia-Nya kepada penduduk negeri kemuliaan, yakni penduduk jannah. Minal ladzat al-mutatabi'at, dari beragam kelezatan yang terus-menerus. Yang terus-menerus Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah sebagaimana dalam surat Al-Waqiah, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, dari jenis-jenis ya makanan yang tidak akan terhenti, habis ya, tidak pula terlarang. Bahkan apa saja yang menjadi keinginan ya ahlul jannah, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka ya apa saja yang mereka inginkan di dalam jannah maka mereka mendapatkannya. Sebagaimana kita ketahui, keinginan manusia tidak akan ada hentinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada ahlul jannah apa saja yang mereka inginkan, maka Allah berikan untuk mereka. Wal karamatil mutanawiat, dan beragam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bermacam-macam ya, beragam dari kenikmatan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian wan ni'ami al-mutafanninat, dan kenikmatan-kenikmatan yang bermacam-macam, mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, dari beragam karunia, kenikmatan, kelezatan yang mata ini tidak pernah melihat, demikian pula telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Menunjukkan kepada kita dari sini, bagaimanapun seorang ya, menggambarkan tentang keindahan dari jannah Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlinya, kepada penduduk jannah, maka apa yang ada di jannah di atas dari semua yang mampu dibayangkan oleh seorang hamba. Inilah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak ada habisnya. Dan di atas dari semua kenikmatan jannah ya, adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberitakan yang demikian dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ya demikian, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ya, pada hari itu berseri-seri, yani wajah-wajah orang-orang yang beriman ya, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb ya, pencipta wajah-wajah itu mereka melihat. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayat yang saya baca di awal tadi, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka apa saja yang mereka inginkan di dalam jannah, dan wa ladaina mazid, di sisi kami ada tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwa yang dimaksud tambahan di sini adalah an-nazaru ila wajhillah tabaraka wa taala, yani melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan ini, kenikmatan melihat wajah Allah, menjadikan mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan jannah yang mereka dapatkan, menunjukkan dari sini agungnya ya kenikmatan ini ya, di atas seluruh dari kenikmatan jannah, makanan, minuman, tempat-tempat tinggal maupun ya para pendampingnya, ini para istri dari kalangan manusia ataupun dari kalangan bidadari, semuanya ya kenikmatan-kenikmatan tadi terlupakan ketika mereka ahlul jannah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fahuwal ghaniyyu bidzatihi المغني جميع مخلوقاته أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. الله سبحانه وتعالى adalah zat yang maha kaya ya, secara zatnya tidak butuh ya kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ya permulaan, tanpa ada pihak lain yang mengadakannya, berbeda dengan makhluk. Siapapun dari makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta untuk keberadaannya sendiri itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah al-mughni jami'a makhluqatihi, yang memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya. Agna ibadahu bima basata lahum minal arzaq. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan dari rizki-rizkinya kepada mereka. Wa mataba 'alaihim minan ni'am, dan yang mengikuti ya dari rizki-rizki Allah dengan beragam kenikmatan, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak mungkin kenikmatan-kenikmatan tadi bisa dihitung maupun dibilang. Wa bima yassarahu min al-asbab al-musilati ila al-ghina, dan di antara kemudahan ataupun di antara rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya dari sebab-sebab yang bisa menyampaikan kepada kecukupan hamba tadi. Dan setiap hamba telah Allah Subhanahu wa taala ya berikan jatah rezeki masing-masingnya, dan demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari sebab-sebab rezekinya. Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala ya, telah meriwayatkan dari hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ada seorang yang dia bertanya atau konsultasi kepada Ali radhiyallahu taala anhu tentang apa yang menjadi kesulitannya dari masalah utang yang dia hadapi. Maka Ali ibn Abi Thalib menyatakan, "Ala u'allimukum bima 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maukah aku ajari kalian dengan sesuatu yang aku telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Maka kata orang tadi, "Bala, ya tentu." Kemudian Ali mengatakan, ya, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Nabi menyatakan, "Allahumma kufini bi halalika an haramika wa zunini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kufini bi halalika an haramika, ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan rezeki yang halal darimu, yang dengannya aku terhindar dari hal-hal yang haram, ya, yang engkau haramkan. Wagnini bifadlika, dan berikan, ya, kekayaan, yakni kecukupan kepadaku dengan keutamaan dari engkau semata. Amman siwaka, yang dengan itu aku menjadi tidak butuh kepada seorang pun selain engkau." Kata Ali ibn Abi Thalib, Rasulullah SAW mengajarkan doa demikian, yang kata beliau SAW, seandainya utangmu sebesar gunung Sir, sebuah gunung yang namanya gunung Sir, niscaya akan tertunaikan, ya, dengan kemaha luasan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini, ya, kita mengetahui bagaimana rahmah kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada umatnya perkara-perkara yang bermanfaat, baik yang kaitannya dengan permasalahan dunyawiyah, lebih-lebih yang kaitannya dengan permasalahan diniyah. Kemudian, wa akhassu min dzalika, dan lebih khusus dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari beragam keutamaan-keutamaan tadi yang sifatnya dunyawiyah, annahu aghna khawasa ibadihi bima afadahu ala qulubihim min al-ma'arif wal 'ulumi ar-rabbaniyah والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه. Lebih khusus dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sebagai kecukupan bagi hamba-hambanya yang khusus. Bima afadahu, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ala qulubihim, dari hamba-hamba Allah yang khusus tadi, wali-walinya, ya, minal ma'arif, dari pemahaman-pemahaman, wal ulumi ar-rabbaniyah, dan ilmu-ilmu yang merupakan pengajaran dari Rabb, ya, terkait dengan syariatnya, wal haqa'iqil imaniyah, dan hakikat-hakikat keimanan, bagaimana keimanan yang sungguhnya, yang betul-betul bersumber dari kedalaman hati, hatta ta'allaqat qulubuhum bih, hingga benar-benar hati-hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa lam yaltafitu ila ahadin siwahu, sehingga mereka tidak menengok kepada seorang pun selainnya karena apa yang menjadi hajat ataupun kebutuhan mereka. Wahada huwal ghina al-ali, dan inilah kekayaan yang demikian tinggi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba perasaan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyatakan, laisal ghina an kasratil 'arab, innamal ghina ghinal qalb. Bukanlah kekayaan yang hakiki dari banyaknya al-arad, yakni harta benda yang dimiliki. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan bahwa hakikat kekayaan itu bukan dari sebatas banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati seorang. Ini bagaimana hati seorang hamba benar-benar merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Sehingga ketika kita mendapati ya sebagian manusia yang harta demikian banyak namun perasaan fakir ya kurang terus menghantui dirinya, menunjukkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ya tidak menjadikan hamba tadi merasa cukup, sehingga betapapun banyak dari harta benda yang ada di sisinya ya menjadikan orang tadi terus merasa kurang dengan hal tadi, yang ini menyeret dia untuk tidak bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini gambaran tentang kekayaan yang hakiki. Semana dengan hadis ini ya tentang permasalahan yakni silatul arham. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa al-wasil bil mukafi. Innamal wasil ya, man wasala rahimahu idza quti'a. Bukanlah seorang yang menyambung silaturahim orang yang membalas kerabatnya yang menyambung silaturahim kepadanya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau ada kerabat kita yang datang ke tempat kita, kemudian kita balas mengunjungi tempatnya. Kita tahu ini pun tentu dikatakan silaturahim, ya. Silaturahim tidak, Abamur. Ada kerabat kita datang ke rumah kita. Ya. Kemudian setelah itu kita suatu saat berkunjung ke rumah mereka yang mendatangi kita. Kedatangan kita kepada mereka silaturahim bukan? Silaturahim, betul. Tapi hakikinya ya, dari seorang yang betul-betul ingin menyambung silaturahim bukan sekedar membalas orang yang menyambung hubungan kepadanya, tetapi dia berupaya untuk menyambung hubungan terhadap orang yang memutuskan ya, hubungan kepadanya. Ini. Nah demikian pula dalam hadis ini, orang yang banyak hartanya, kita katakan dia kaya. Tetapi apakah kaya yang hakiki? Kembali kepada bagaimana keadaan hatinya. Ketika seberapapun dari rezeki Allah dan karunia yang didapatkan oleh hamba tadi menjadikan dia betul-betul merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, disinilah dia meraih kekayaan yang hakiki. Qala famata ghaniya al-qalbu billahi wa bima fihi min al-ma'arif wa haqa'iq al-iman ghaniya bi rizqihi wa qana'a bihi wa fariha bima a'tahu Allah. Sara al-'abdu alladhi wasala ila hadhihi al-hal la yaghbitu al-muluka wa ahla ar-riyasati atau riasati li'annahu hasala lahu al-ghina alladhi la yabghi bihi badalan walladhi bihi yatma'innu al-qalbu wa tasurru bihi ar-ruhu wa tafrahu bihi an-nafsu. Maka kapan hati seorang hamba merasa cukup dengan Allah dan dengan perkara yang di dalamnya, ya, berupa al-ma'arif, yakni pengetahuan, pemahaman tentang syariat ini, wa haqa'iqil iman, dan tentang hakikat, hakikat keimanan. Dan kapan hati seorang hamba merasa cukup dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala, wa qana'a bihi, merasa puas dengannya, dengan rizki Allah, wa fariha bima a'tahu Allah, dan bergembira dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka sara al-abdu, seorang hamba, alladhi wasala ila hadhil hal, yang telah sampai pada kondisi ini, telah menjadi, ya, keadaannya, yani keadaan seorang hamba yang la yaghbitul muluk wa ahlar riya wa ahlar riasati, dia tidak akan menginginkan dengan apa yang ada pada sisi para raja itu, dia tidak akan menginginkan dengan apa yang ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan-kekuasaan itu. Tidak ada keinginan-keinginan, ya, untuk mendapatkan seperti yang dimiliki oleh para penguasa, para raja. Kenapa? Li'annahu hasala lahu al-ghina alladhi la yabghi bihi badala. Karena telah terwujud pada diri hamba tadi kekayaan yang dia tidaklah menginginkan untuk adanya ganti dari apa yang telah dia miliki tersebut. Seorang ketika mengetahui bahwa apa yang dia miliki itu lebih baik, ya, dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, berapapun nilai dari yang dimiliki oleh orang lain tersebut, dia tidak ingin untuk apa yang dia miliki itu tergantikan. Walladhi bihi yatma'innul qalb, karunia yang dengannya hati akan menjadi tenang. Wa tasurru bihi ruh, ruh akan menjadikan gembira. Wa tafrahu bihi nafs, dan jiwa ini akan mendapatkan kesenangan. Ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, khusus para walinya, yakni orang-orang yang betul-betul jujur di dalam keimanannya. Fanas'alullaha an yughniya qulubana bil huda wan nur wal ma'rifati wal qana'ah. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mencukupkan hati-hati kita dengan hidayahnya, dengan cahayanya, dengan ma'rifah, pemahaman terhadap syariat ini, wal qana'ah, dan perasaan cukup puas, ya, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa an yamuddana min wasi fadlihi wa halalihi, dan kita mohon kepadanya agar menolong kita semua dari keluasan keutamaan dan rizki-rizki yang halal yang ada di sisinya. Ini yang kita pelajari dari pembahasan nama, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani. Ada satu pertanyaan, kita melihat makin merebak ummahat naik sepeda motor. Mohon pencerahan ilmunya dan nasihatnya serta bimbingannya. Terkait dengan masalah mengendarai sepeda motor secara khusus, ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ubaid saat beliau mengisi salah satu daurah di tempat kita di Ma'ad Al-Ansar, di mana digambarkan kepada beliau tentang apa yang kita menamakan jawalah, ya, yang namanya jawalah di dalam bahasa kita, yakni ya, sepeda motor. Ya. Kemudian diterangkan kepada Syekh ketika karena saya tidak mengerti gambarannya, ya. Kemudian beliau mengatakan darroja, ini sepeda, maksudnya sepeda motor itu. Ya, di tempat beliau diistilahkan dengan darroja, bukan jawalah. Ya. Dalam pertanyaan itu digambarkan bukankah di kalangan wanita sahabiah mereka diberitakan mereka naik onta, apakah ini bisa dikiaskan kepada naik onta? Beliau menjelaskan bahwa hal yang sangat berbeda antara wanita dari kalangan sahabiah yang mereka naik onta, di mana onta yang dinaiki para wanita disiapkan di atasnya sekedup seperti kemah itu, ya, sehingga seorang wanita yang naik sekedup tidak terlihat, ya, dari orang-orang yang di luarnya. Nah, ini kita ingat kisah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal, ya. Karena mereka yang biasa mengangkatkan sekedup itu tidak mengetahui, ya, kalau di dalamnya belum ada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara kata beliau, gambaran tentang seorang yang naik sepeda motor terlihat, ya. Terlebih kalau kecepatan tinggi, maka akan terbentuk tubuhnya, ya. Entah bagian tebat dari depan tubuhnya, ya. Ini dari sisi terlihatnya. Belum lagi, ya, kita mendapati sampai pun sopir truk saja berlindung, ya, dari ibu-ibu yang katanya apa, riting ke kanan tapi beloknya ke kiri, ya, seperti itu. Dan cenderungnya karena kekurangan akal yang ada pada wanita, ya, maka yang ada, ya, dalam kondisi-kondisi, ya, genting, ada bahaya dan semisalnya, ya, mereka tidak bisa berpikir panjang, sehingga tidak terbayang ketika seorang emah atau akhwat kecelakaan di jalan, dari sisi menolongnya bagaimana dan semisalnya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sehingga dari sini, ya, tentu para suami, ya, terkait dengan mengantar anaknya ke madrasah, ke sekolah, lebih bertanggung jawab, ya, jangan mempercayakan kepada, ya, istri-istrinya, ya. Atur kaitannya dengan pekerjaannya untuk, ya, bisa mencari nafkah. Demikian pula permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini bisa ditangani. Kemudian sebagai suatu himbauan secara khusus, bahwa kami di Madrasah Putri menyediakan tempat parkir itu bukan untuk tujuan bermudah-mudah bagi para ummahat untuk naik sepeda motor, ya. Karena pada dasarnya tempat tersebut itu disiapkan untuk putri-putri yang tempatnya jauh dan mau tidak mau harus menggunakan sepeda ontel, ya, untuk mereka tidak terlambat dari pelajaran, mereka diberikan keringanan untuk yang jauh. Dan sepeda ontel tentu berbeda keadaannya dengan sepeda motor. Yang orang naik sepeda ontel ini tidak akan kecepatannya ataupun sisi bahayanya, ya, seperti naik sepeda motor. Ya, jadi untuk disiapkan, ya, bagi talibat yang keadaannya menuntut mereka untuk membawa sepeda, disiapkan tempat parkir itu supaya tidak mengganggu di halaman tempat bermainnya ya, putri-putri kita, karena bisa dikatakan tempat kita rata-rata sempit ya, kesempatan ketika mereka di madrasah untuk lebih leluasa melakukan aktivitas dan keadaan terlindung dari pandangan-pandangan lawan jenisnya. Jadi bukan untuk rekomendasi para ummahat ya, bermudah-mudahan di dalam mengendarai sepeda motor, karena alasannya di madrasah juga disiapkan tempat parkir. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi kembali kepada para abah ya, untuk tidak bermudah-mudahan dalam membiarkan para istri naik kendaraan, karena mungkin saja banyak di antara istri-istri kita yang bisa mengendarai kendaraan, tapi hendaknya mereka juga paham bahwa sesungguhnya tempat terbaik bagi mereka adalah rumah, kecuali keluar untuk hal-hal yang bermanfaat, talabul ilm ya, dan perkara-perkara yang lainnya yang menuntut mereka untuk keluar. Wallahu ta'ala a'lam.